Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala masuk hadis ke-4 dari bab 6 Isi Tawbah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'ya idawatun min ma'in wa 'anazatan faistanji bil ma'i al-'anazah al-harbah as-saghirah wal idawah ina'un saghirun min jild. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah lewat terjemah atau biografi Anas bin Malik. Qala, dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau pernah yadkhulu al-khala. Ya. Al-khala maksudnya di sini adalah al-makan al-khali. Alladhi yaqdi bihi hajatahu fi qada fil fada. Nah, yang maksud di sini al-khala adalah tempat yang sepi, yang mana tempat tersebut biasanya digunakan untuk menunaikan hajat. Yaitu fil fada, di gurun atau di padang. Nah, tempatnya kadang lebih rendah seperti itu. Tempat seseorang buang air kecil atau air besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke al-khala, tempat seseorang buang air besar, tempat orang buang air besar atau buang air kecil, fa ahmilu ana. Dan aku, kata Anas bin Malik, membawa fa'ahmilu anna wa gulamin nahwi, dan aku bersama seorang anak yang sebalaku, sebayaku, ma'ya idawatan min ma'in wa anazatan, aku membawa, dan anak yang sebaya tersebut membawa air, wa anazah, dan tombak yang pendek, tombak kecil. Faistanji bil ma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan hajatnya beliau pun beristinja, ya, membersihkannya dengan menggunakan air. Al anazah maknanya adalah al harbah as-saghirah, tombak yang kecil. Wal idawah ina'un saghir, ya, wadah air yang kecil terbuat dari kulit. Nah, gulam yang dimaksud, anak yang sebaya yang dimaksud di sana, ada yang mengatakan adalah Ibnu Mas'ud, wakila ghairi, wakila ghairuhu, ada yang mengatakan selain Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan yang sebaya dengan Anas adalah Ibnu Mas'ud, ada yang mengatakan yang lainnya. Kalau Abdullah bin Mas'ud, wallahu alam, sepertinya tidak sebaya dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih muda dari Abdullah bin Mas'ud. Asyarhul Ijmali, ana tidak baca apa syarah kalimatnya, ya, cukupkan dengan apa yang ana terjemahkan saja, karena insya Allah tidak jauh berbeda. Asyarhul Ijmali, kana Anas bin Malik miman yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam li hajatihim. Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kebutuhannya. Telah lewat sejak kecil Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahmilu huwa wa gulam ma'ahu idawatan fiha ma'un wa anazatan. Anas bin Malik dan anak yang juga sebayanya membawa sebuah ember yang berisi air yang terbuat dari kulit dan juga sebuah tombak kecil. Fayastanji an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ma'i alladhi fil idawah. Maka Nabi pun beristinja, membersihkan kotoran, baik bekas air kencing ataupun setelah buang air besar, dengan menggunakan air yang ada di ember tersebut atau wadah tersebut. Wa amal al-anazah fayahmiluha Anas liyarkuzaha amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam inda shalah. Adapun tombak kecil, Anas bin Malik membawanya dalam rangka untuk ditancapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sebagai sutra. Litakuna sutratan lahu. Warubama istakmalaha fi hajatin ukhra ghairi salat. Terkadang beliau menggunakannya untuk keperluan yang lain selain salat, tombak tersebut. Fawaidul hadis. Faedah pada hadis ini. Al-ula fadilatu Anas bin Malik bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utaman Anas bin Malik dengan memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil juga faedah sini adanya keutamaan bagi seseorang yang berkhidmah untuk dinul Islam, yang memberikan pelayanan yang baik untuk kemuliaan agama Islam, kemuliaan dakwah, kemuliaan syariat Islam. Ini. Karena enggak mungkin kita berkhidmah sekarang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mungkin adalah berkhidmah memberikan pelayanan kepada ajarannya. Asaniyah jawaz al-isti'anah bil ghair fi wasa'il taharah. Bolehnya beristianah, memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada orang lain dalam masalah wasa'il taharah, perkara-perkara yang bisa membantunya dalam taharah, dalam bersuci, dibawakan air, wadah dan sebagainya. Asalisa jawazul istinja'i bil ma'i minal bauli awil ghaib. Bolehnya beristinja, cebok atau membersihkan dengan air, baik itu membersihkan setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Ya, karena pernah ana singgung sebagian ulama ada yang mengatakan yang afdol itu ketika membersihkan itu dengan hajar, dengan batu, al-istijmar. Para ulama ada yang mengatakan yang lebih utama dengan air, ada yang mengatakan yang lebih utama dengan batu, ada yang mengatakan yang lebih utama dengan air dan dengan batu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat zahir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menggunakan air, kadang menggunakan batu, ya. Dan batu tidak seperti tayamum. Kalau enggak ada air baru boleh dengan batu atau yang semisal. Ada air atau tidak ada air, istijmar itu boleh dilakukan dengan tisu misalkan, boleh dilakukan. Adapun dengan menggunakan air kemudian menggunakan batu atau tisu dahulu atau batu dahulu kemudian dengan air, maka wallahu a'lam shawab, sepertinya itu sikap takaluf, terlalu berlebihan dan memberat-beratkan diri. Kemudian Arabiah al istidadu lituhuri wa ghairihi bitahyiati ma yalzamu lidzalik. Mempersiapkan sesuatu untuk bersuci dan yang selainnya dengan persiapan yang atau berbagai peralatan atau kebutuhan yang mengharuskan, ya, yang seharusnya dibawa atau disiapkan ketika seorang akan bersuci. Nah, Kita masuk hadis yang kelima. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Qatadah Al Haris bin Rib'i Al Ansari radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminih wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminih wa la yatanaffas fil ina. Dari Abi Qatadah Al Haris bin Rib'i Al Ansari. Abu Qatadah Al Haris bin Rib'i Al Ansari Al Khazrazi radhiyallahu anhu. Syahida ghazwata Uhud wa ma badaha. Beliau di antara sahabat yang ikut andil atau ikut bertempur dalam perang Uhud dan peperangan setelahnya. Kana yuqalu lahu Farisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dahulu dikenal atau bergelar dengan Faris Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mungkin kepandaiannya dalam berkuda. Da'ama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hina mala ala rahilatihi minan naum. Abu Qatadah Al Haris bin Rabi'i suatu hari pernah menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang safar, ketika beliau sempat miring ketika naik unta karena mengantuk, dalam perjalanan safar kemana naik unta, kalau orang ngantuk naik unta atau naik kuda bisa jatuh kan. Sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miring seperti itu dan ditahan oleh Al Haris bin Rabi'i. Falam istaiqadha qala lahu, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau sempat tertidur di kendaraannya dan sampai miring mau jatuh, maka ditahan oleh Al Haris bin Rabi'i. Maka ketika beliau bangun, beliau berkata, "Hafidzakallahu bima hafidta nabiyahu." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu karena sebab engkau menjaga nabinya. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al Haris bin Rabi'i. Tufiya fi sanah 40 wa 50 fil Madinah. Beliau meninggal pada tahun 54 di Madinah. Nah, pada hadis ini akan diterangkan bayan ba'dil adab al-islamiyah fi qada'il hajah wa ghairihi. Penjelasan tentang sebagian adab Islam di dalam buang air besar, buang air dan sejenisnya. Beliau berkata, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yumsikan ahadukum zakarahu biyaminih." La yumsikan, janganlah salah seorang dari kalian. Nun di sini nun taukid. Artinya di sini ada penekanan. Sungguh janganlah sekali-kali kalian memegang zakarahu biyaminih. Memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wahwa yabul, dalam keadaan dia sedang kencing. Nah, artinya apa? Bukan berarti ketika enggak kencing boleh. Tetapi ketika sedang kencing saja, ketika seorang memang butuh memegang kemaluannya, jangan sekali-kali memegang dengan tangan kanan. Ketika dia sedang buang air kencing. Wala yatamassah minal khala biyaminihi. Dan janganlah dia memegang kemaluannya ketika dia atau walai tamassah minal khala biyamihi, dan janganlah dia menggunakan tangan kanannya ketika dia membersihkan bekas buang air besar atau bekas buang air kecil. Janganlah cebok dengan menggunakan tangan kanannya. Baik itu ketika dia istinja menggunakan air ceboknya, ataupun istijmar menggunakan batu atau yang sejenisnya, menggunakan tisu, kayu atau sejenisnya. Wala yatanafas fil ina, dan janganlah dia bernafas fil ina, di dalam gelas. Ini maknanya, janganlah dia bernafas ketika dia sedang meminum air. Jangan mengeluarkan nafas ketika dia sedang meminum air dari sebuah ina, sebuah wadah, baik itu gelas, mangkok dan sebagainya. Jangan ketika minum sambil bernapas. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan seseorang ketika minum, hendaknya dia minum satu gelas misalkan. Minum, dia bernapas. Minum, bernapas. Minum, bernapas. Jangan karena haus satu gelas penuh minum. Kadang enggak kuat kan napas dia. Minum kluk kluk kluk kluk. Akhirnya dia bernapas. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernapas ketika minum. Asy-syarh al-ijmali. Min kamali syariat al-islamiyah annaha ja'at bi mura'atil adab al-aliyah fi kulli syai'in. Di antara kesempurnaan syariat Islamiyah, syariat ini jaat menjaga dengan menjaga adab-adab yang tinggi pada segala sesuatu. Fi hadzal hadis yuhadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an imsakiz zakar bil yamin. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan. Haul al-baul wa anil istinja, ketika dia buang air kecil. Wa anil istinja biha minal baul awil ghaid. Dan ketika dia beristinja, membersihkan kotoran, ya, baik bekas buang air besar ataupun buang air kecil. Li anna zalika yunafi takrimal yamin. Kenapa dilarang? Karena hal itu menafikan, meniadakan kemuliaan tangan kanan. Wa yanha kadzalika an tanafusi fil ina. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bernafas di dalam suatu wadah ketika dia minum. Li anna dzalika yuqadziruhu ala man ba'dahu. Karena hal tersebut bisa mengotori, ya, terhadap orang yang setelahnya. Bisa jadi mungkin tempat tersebut ya diminum bareng-bareng, satu botol kuah misalkan, habis main bola minum karena haus dan dia juga bernapas. Jangan. Warubama yahmilu nafsahu amradan yatalawasu biha al-ina, karena terkadang dirinya membawa penyakit, memiliki penyakit, ya, kemudian mencemari wadah tersebut. Aw yastadimu nafsu as-sa'idu bisyarab an-nazil fayasulu asy-syarab wa yatasaqqatu al-lu'af fil ina. Atau terkadang tercecer atau terbawa lu'ab dia, terjatuh lu'ab, lu'ab itu apa? Air liur. Air liur dia nempel di ina, bikin orang lain jijik misalkan. Wa qulu hadza munafin likamal adab. Yang demikian itu menafikan kesempurnaan adab. Seperti itu. Mungkin kita juga jijik ketika misalkan minum bareng-bareng orang sambil napas kelihatan itu. Fawaidul hadis. An-nahyu al-ba'il ayyumsika zakarahu biyaminihi halbal. Larangan bagi orang yang kecil untuk orang yang kencing untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Wa huwa nahyun karahatun indal jumhur. Dan ini adalah larangan yang sifatnya karohah. Ya. Karohah tanzih makruh indal jumhur, menurut jumhur. Menurut jumhur hanya sekadar makruh saja, tidak sampai haram. Dikenal dengan karohiyat tanzih. Sebelum lama mengatakan haram, ya. Karena larangan. Al-asal finnahi haramun. Hukum asal suatu larangan itu haram. An-nahi an istinja bil yamin minal baul awil ghaid sawa'un bil ahjar ambil ma. Larangan beristinja cebok dengan tangan kanan, ya, baik dengan batu ataupun dengan air. Kemudian fadl yamin, keutamaan tangan kanan. Yang keempat, an-nahyu an tanaffusi fil ina. Larangan untuk bernafas di gelas atau wadah yang digunakan untuk minum. Kemudian yang terakhir, kamalu syariat al-islamiyah wasumulu ta'alimiha. Kesempurnaan syariat islamiyah dan asyumul ta'alimiha. Ya, pengajarannya, ta'alimnya, ya, meliputi segala sesuatu. Ya. Kita lanjutkan pada hadis yang terakhir di bab ini. Insyaallah. Masih banyak waktunya. Al-hadithus sadis. Hadis yang ke-6. Qala rahimahu ta'ala an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabirin ama ahaduhuma faqana la yastatiru minal baul wa amal akharu faqana yamshi bil namimah fa akhadha jaridah ratbatan fashaqqaha nisfaini fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqulna ya rasulullah lima fa'alta hadza qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi radhiyallahu anhu, ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Habrul Ummah wa turjumanul Quran. Beliau adalah Habrul Ummah. Habrul Ummah adalah habr, ya, tintanya umat ini. Artinya cendekiawannya umat ini, orang yang pandai memiliki ilmu yang sangat luas. Wa turjumanul Quran. Ya. Ahli tafsirnya Al-Qur'an, penerjemahnya Al-Qur'an. Dhammahun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ini telah dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjaminnya dengan sebuah doa. Beliau mengatakan Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah padanya al-hikmah. Ya. Aw qala 'allimhu al-kitab. Atau disebutkan dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhu alkitab, ya Allah, ajarkanlah kepadanya alkitab. Wa wadu'a lahu wudu'an. Kemudian Ibn Abbas meletakkan bagi Nabi wudu'an, air untuk wudu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam masalah agama. Nah, doa Nabi tersebut menjadikan dengan doa dan sebab doa tersebut Abdullah bin Abbas sebagai orang yang sangat faqih, ya, menjadi orang yang faqih, sangat berilmu, bahkan pada zaman sahabat, ketika sahabat yang senior-senior masih ada. Fa adraka ilman katsiran, dan beliau memiliki ilmu yang sangat banyak. wa kana harisan 'alal ilmi, dan beliau sangat bersemangat dalam masalah ilmu. Qala fihi Umar, berkata Umar, zakum fatal alkohol lahu lisanus saul wa qalbul uqul. Kata Umar, zakum, kamu adalah fatal kuhul, ya, pemuda alkohol, ya, mungkin kinayah, pemuda tapi tua, jadi ilmunya banyak, ya, alkohol, orang yang setengah bayar. Lahu lisanun sa'ul, memiliki lisan yang sa'ul, yang lancar, pandai. Nah, wa qalbun tuqul, dan hati yang berakal, cerdik, mudah memahami sesuatu. Taufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad nahaza al-ihtilam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan Ibnu Abbas nahaza al-ihtilam, hampir balik. Menunjukkan masih sangat kecil waktu itu Ibnu Abbas. Dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat yang lainnya. Wa mata fi Thaif sanah 68, dan beliau meninggal di Thaif pada tahun 68 Hijriah. Pada hadis ini akan dijelaskan bayan uqubatin namam wa man la yastatiru min baulihi, hukuman azab bagi orang yang namam, orang yang suka mengadu domba sesama kaum muslimin, dan orang yang tidak laistatir, tidak hati-hati, tidak menghindarkan dirinya dari air kencing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah lewat atau pernah berjalan dan melewati dua buah kuburan. Wa kana fil Baqi, dan ini di Baqi. Faqala innahuma la yu'adziban. Sungguhnya keduanya, ai al-qabrain, ini penghuni, kedua penghuni kubur ini, la yu'adziban. Mereka benar-benar la yu'adziban, benar-benar sedang diazab, ya, lam yalam taukin, kedua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah mereka diazab, keduanya diazab fi kabirin. Ini di dalam mereka diazab karena suatu yang sangat besar. Ini besar fi syaqqi alaihim at-tarki wa fi lisababihi. Bukan suatu yang besar yang berat untuk ditinggalkan. Atau bukan karena sebab yang besar. Ini makna fi kabirin. Bukan suatu yang berat sehingga tidak bisa ditinggalkan. Mereka diazab karena sesuatu yang sebenarnya kalau mau sangat mudah untuk ditinggalkan. Amma ahaduhuma faqana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari keduanya, dia diazab faqana la yastatiru minal baul, karena dia tidak hati-hati, ya, dari air kencing. Ya, tidak berusaha menghindarkan dirinya dari air kencing. Ini dari air kencingnya, sebutkan dari riwayat yang lainnya. Tidak hati-hati dari air kencingnya. Wa amal akharu fakana yamshi binamimah. Adapun yang satunya, dia diazab karena dia berjalan dengan namimah. Ini mana yamshi binamimah, yas'a biha bainan nas. Dia kesana kemari mengadu domba manusia. Mengadu domba manusia. menukil ucapan seseorang dalam rangka merusak hubungan dengan orang lain. Fa akhada jaridatan rutbatan fasyaqqaha nisfaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengambil jaridah pelepah kurma yang masih basah, kemudian beliau mematahkannya menjadi dua. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, maka beliau kemudian menancapkan pelepah kurma tersebut masing-masing satu, ya dipotong jadi dua, satu ditancapkan di kuburan yang satu, satunya di satunya lagi. Fakulna, maka kami pun jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah lima fa'alta haza, wahai Rasulullah kenapa engkau lakukan ini, ini kenapa engkau memotong dua pelepah kurma yang masih basah kemudian ditancapkan di kedua kuburan tersebut. Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, kata beliau mudah-mudahan azab keduanya diringankan selama kedua pelepah ini masih basah, selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Nah, wal makna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraja anna Allah subhanahu yukhaffif al azab an sahibai al qabraini ila an taibasa al jaridah. Maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap ya Allah subhanahu wa taala meringankan azab kedua penghuni kubur tersebut ya, sampai pelepah kurma tersebut kering. Nah, ini adalah di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah ijmali. Maro Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fil baqi fa kushifa lahu an ta'dhibi man fiha bisima'in aswatihima wa an sababi dzalika at-ta'dhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan di Baqi dan disingkapkan atas beliau tentang diazabnya dua orang yang ada dalam kuburan dengan beliau mendengar suara keduanya dan sebab diazab tersebut beliau tahu. Ini yang tahu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahu jam'un min ashabah, dan beliau berjalan bersama sahabat dan yang mendengar hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian yang lain juga kemudian dengar, enggak. Yang mendengar, yang tahu bahwasanya kedua penghuni kubur tersebut sedang diazab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam bidzalika tahdhiran min asbabil azab. Maka Nabi mengabarkan hal tersebut pada sahabatnya dalam rangka memperingati sebab kenapa keduanya diazab. Ya. Wa bayyana anna sababa ta'dhibiha tazibihima amrun la yashuku alaihima tarkuhu lausha, dan menjelaskan kenapa keduanya diazab itu adalah suatu perkara yang sebenarnya tidak berat ya atas keduanya kalau mau meninggalkannya. Wa in kana kabiron binisbatil uqubatihi, walaupun ya dari sisi hukumannya berat. Kalau sebabnya sebenarnya tidak, kalau dari sebabnya kalau mau ditinggalkan itu tidak berat. Orang kencing ya berusaha jangan sampai terkena badannya, terkena pakaiannya. Perkara yang ringan. Namimah, adu domba. Ya apa enaknya adu domba kan malam bisa banyak musuh dia. Kalau dia mau bisa. Perkaranya ringan, tetapi kalau sampai seseorang melakukannya, melanggar hal tersebut, azabnya sangat besar. Amma ahaduhuma apa sababu ta'dzibihi alhalayatani bitoharah. Yang pertama sebabnya adalah seseorang yang tidak memiliki perhatian dalam masalah at-toharah, kesucian. Alati hiya min syurutis sholat. Dalam keadaan at-toharah adalah syarat sahnya sholat. Fakana la yastabri min baulihi wa la yatanazzah minhu. Dia tidak berusaha menghindar dan membersihkan dirinya dari bekas kencing. Nah ini. Wa amasani, adapun yang kedua, fasababu ta'zibihi at-tafriq bainal muslimin bin namimah. Sebab yang kedua adalah dia memecah belah kaum muslimin dengan namimah, dengan adu domba. Alati biha fasadul mujtama' bi ihdatsil adawah wal baghdha bainahum. Ini merupakan fasadul mujtama', ya, bisa menyebabkan kerusakan pada masyarakat, ya, menimbulkan berbagai permusuhan dan kebencian di antara mereka. Tsum akhbar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rawi al hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhada asiba nakhli ratbin fashaqahu nisfaini. Kemudian Ibnu Abbas mengabarkan bahwasanya Nabi mengambil, ya, pelepah kurma yang masih basah, kemudian memotongnya atau mematahkan jadi dua. Suma ghorazo fi kulli qabrin wahidatin inda ra'sihi. Kemudian menancapkan masing-masingnya di bagian kepala kuburan tersebut. Wa qala la'allahu yukhafifu anhuma al-azab ila ayyabasa. Kemudian dia mengatakan mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan azabnya sampai pelepah kurma ini kering. Fawaidul hadis thubutu azabil qabr. Adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Ahlussunnah wal jamaah meyakini ini, adanya azab kubur. Azab kubur itu ada. Hanya saja kita tidak bisa mendengarnya. Ya, taruh rekaman atau kuburan percuma. Maksudnya apa? Beda alam. Ya. Beda alam. Walaupun orang dikuburnya di sini, ya, masalahnya beda alam. Mereka alam barzakh, alam kubur, kita alam dunia. Wa ana namimah wa ada mutanazzum minal baul min asbabihi. Adanya azab kubur dan bahwasanya namimah, adu domba sesama kaum muslimin dan tidak bersuci dari air kencing adalah sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Kemudian yang kedua, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaksifu linnasi izharan li ayati minal ayat an-nabi aw karamatin min karamatil wali. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menyingkapkan, memperlihatkan kepada manusia, menampakkan tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam atau karamah beliau, ya, atau karamah dari karamah para wali. Ini kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan tanda-tanda kenabian. Ya. Siapa yang bisa mendengar azabnya orang dikubur? Tapi Nabi Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki manusia mengetahui ini di antara tanda-tanda kenabian atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wujubu tanazzul insan min baulihi wa qadal kasail abwal anajasiyah anajisah. Wajibnya untuk atanazzuh, membersihkan, seorang bersihkan diri dari air kencingnya. Demikian juga dari seluruh air kencing yang najis. Air kencing anak, misalnya anak kecil, ya, kadang masih punya bayi itu. Karena terlalu sering, ya, kita santai. Padahal yang namanya membersihkan najis itu sifatnya fauron, harus segera. Harus segera. Kemudian yang keempat, anan namimah wa tarkat tanazzu minal baul min kabairiz dzunub. Adu domba dan tidak menjauhi atau membersihkan diri dari air kencing merupakan salah satu dosa besar. Kemudian yang kelima, at-tanbi ala azimi sya'ni shalah haitsu kana ikhlalu bi syai'in min syurutiha sababan li azabil qabr. Peringatan tentang besarnya masalah salat, agungnya masalah salat. Ketika ada sesuatu yang luput dari syarat salat merupakan menjadikan atau menjadikan sebab seorang mendapatkan azab kubur. Kemudian syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi hatta usah minhum. bagaimana kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Walaupun orang yang usah ahli maksiat, beliau berusaha membantu, walaupun dengan memberikan syafaat ataupun doa. Kemudian yang selanjutnya, ana syafa'ah qad takunu muwaqqatah ila hadin muayyanin, bahwasanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang itu muwaqqatah, memiliki waktu tertentu sampai batas tertentu. Dari mana ini? Dari ucapan beliau, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, mudah-mudahan keduanya azabnya diringankan selama kedua pelepah kurma tersebut belum kering. Artinya apa? Kalau sudah kering, kedua penghuni kubur tersebut akan di azab lagi. Selama pelepah kurma tersebut masih basah, azab penghuni kubur tersebut akan diringankan. Tetapi ketika sudah kering, maka akan diazab seperti biasa. Syafaat Nabi ini muwaqqatah, berbatas waktu. Nah, yang seperti ini. Kemudian hirsun sahabah radhiyallahu anhum an ma'rifatil hikmah fi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat untuk mengetahui hikmah dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika menanyakan kenapa Nabi melakukan itu, mereka menginginkan apa sih hikmahnya. Kemudian di sini ada tanbih. La yusannu lana wad'u jarida al-kubur li'annana lana'lam anna sahibal qabri yu'azzab. Tidak disunahkan bagi kita untuk meletakkan pelepah pohon kurma, misalkan ketika ziarah atau melewati kuburan, meletakkan pelepah pohon kurma. Karena di kita enggak ada pohon kurma, pelepah atau batang pohon jarak misalkan cembul akhirnya tumbuh gitu kan, atau bawa bunga gitu kan, bunga yang masih segar masih harum. Nah kalau lebaran itu bawa apa? Selasihnya apa? Yang kayak itu kayak pecel lele tau kan? Selasih kayak serawung kan? Ya. Kalau dibungkus kayak gitu, bawa selasih ya. Nah, lebaran kayak gitu. Layusanulan, tidak disunahkan bagi kita untuk meletakkan jaridah, ya, pelepah pohon kurma ala kubur di atas kuburan, ataupun pelepah-pelepah yang lainnya, pelepah kelapa misalkan atau batang pohon apa atau bunga dan sebagainya, tidak disyariatkan. Ya. Kenapa? Li'annana la na'lamu anna sahibal qabri yu'adzab. Karena kita tidak tahu. Ya. Bahwa saya apakah penghuni kubur ini diazab atau tidak. Kita enggak tahu. Ini orang yang kalau kuburan bawa bunga, itu mengkiaskan dengan masalah ini. Atau bawa apa yang panjang itu daun itu. Kalau kuburan itu. Ya. Mengkiaskan dengan masalah ini. Karena kita enggak tahu penghuni kubur ini apakah diazab atau tidak. Fawad'ul jarida ala qabrihi isa'atu dhannin bihi wa tafa'ulu alaihi bil azab. Ya. Meletakkan jaridah pelepah kurma atau yang semisalnya di atas kuburan seseorang, orang tuanya lagi. Ini su'udzon, bentuk su'udzon, bentuk jelek sangka atau prasangka jelek. Bahwasanya penghuni kubur sedang diazab. Nah, sahih. Ini kadang bertentangan dengan sebagian tulisan masyarakat kita. Antum coba kalau orang meninggal bawa kuburan. Biasanya ada setelah talqin suka ada ini. Gimana? Apakah penghuni kubur ini, apa sahibul kubur ini orang yang beriman? Beriman itu. Bertakwa, bertakwa Islam, Islam itu kan ya. Minta persaksiannya itu. Seolah-olah tazkiyah dari kita. Oh ini orang baik. Dan gak pernah hatta perampok misalkan mati, tembak misalkan, dibawa kuburan, gak pernah. Apakah penghuni kubur ini orang yang jahat? Gak pernah kan? Soalnya orang yang baik, baik. Orang yang beriman, beriman. Masya Allah. Seolah-olah Allah bisa dibodohi. Dan Allah lebih tahu keadaan orang ini. Berdalil dengan antum syuhada ukum fil ardi. Mereka berdalil dengan kalian itu para saksi-saksi Allah di bumi. Kalau saksi Allah di bumi berarti kita itu saksi palsu. Gitu. Tahu orang jahat kadang kita masih baik. Coba itu. Mereka berdalil dengan ayat tersebut. Antum syuhada. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di bumi. Saksinya saksi palsu kita. Saksi yang suka berbohong. Ada orang yang jelek gak pernah sholat, maka dipersaksikan dengan kebaikan. Nah, penjahat sekalipun akan seperti itu jawabannya. Tetapi di sisi lain mereka meletakkan semacam bunga dan sebagainya, ya, beralasan dengan hadis ini. Mudah-mudahan diringankan. Loh, gimana? Satu sisi mempersaksikan dengan kebaikan, sisi lain seolah-olah mereka seuzon meletakkan sesuatu. Nah, ini. Yang kedua, yang memberi syafaat ini adalah khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah kita nggak tahu, tapi ya itu seuzon itu. Kayak sih, kemudian diazab, di kenapa? Ya ada lihat kalau di dunia itu kalau kencing itu nggak pernah cebok. Ya kayak sih diazab. Ya sudahlah, kita ambil cari pelepah kurma atau nggak ada pelepah kurma, bunga apalah taruh. Kemudian selama dia masih apa namanya itu belum layu. Ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syafaat ini, bukan buat semua orang. Ya. Nah, Allah Alam Syawab ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada kesempatan yang datang kita akan masuk bab selanjutnya dan pengumuman besok di Palasah nggak ada taklim. Ya, ada keperluan besok libur nggak ada taklim. Tolong di SMS-kan ke yang lainnya begini. Yang di sini Insya Allah tahu besok tidak ada taklim di Palasah. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim.